biarkanlah diriku pergi tanpa dirimu. Kini kau pergi tinggalkan diriku jauh dariku, dari cintaku. Kini kau terbang, terbang tinggi di awan, biaskan rasa, rasa cintaku. Jangan pernah ada terbisik kata cinta. Jalan kita masih panjang.